seni terasa. Kini yang ada membelenggu jiwa ragaku. Duka menimpa pada diriku yang selama ini bertanda tragedi perjalanan cinta yang suci ini. Mengapa kau ingkari janji yang telah ada?